tercinta di orang yang salah, dan aku sadar bukan siapa-siapa, ku hanya punya cinta, tak punya apa. Sudah mencoba untuk tresno mungkin aryo tombo susah acro ning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresno Madem mantep mung kowe. Tenane Mas. Orang liya. koro tresno aku ra bakal sirna. Senajan nyowo on kan soko roko wis tresno rapi sandi pisahno yen wis tresno rapi sandi. Thank you. Thank you. opat kapok omok kadang lurus kadang menggo tungak no ben kapok aku pengen oleh jeno wis tahun-tahunan aku waleh ganti preman pengen topat tenan ben oleh bojo sing iman. Tungak no ben kapok aku pengen oleh denok wis tahun-tahunan aku beduan. Kudu akeh sabar ya. Kudu sabar, Bos. aku juga menatapnya. Cobalah kau pejamkan mataku, gerimis jatuh bagai air mata. Kuharap dirimu bisa menunggu, besar harapanku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hidupku. Memiliki kau anugerah, kau perhiasan sebut namamu di dalam doa. Semoga kita bersama. Di saat ku menatap lagi, apa kau juga menatapnya? Solo, kita bodoh lan mudik.

Jauh untuk pergi, kau akan tahu.

kebo musik. Bom musik. Semoga musim